Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia kita dapat berada di dalam masjid rumah Allah yang begini mulia dengan tetamu-tetamu istimewa yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai suatu amal soleh yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita panjatkan syukur juga kerana kita masih bagi Tuhan beri kesempatan untuk bernyawa di bumi ini untuk terus dapat memperjuangkan apa yang dituntut kepada kita, kerana Islam masih lagi duduk di bawah, ditekan, dipijak, dihina dan sebagainya. Kita belum lagi mencapai kemenangan yang hakiki. Jadi insya-Allah kita sambung muka surat berapa? Yes. Kat mana eh? Pak daripada bawah. Kita baca kitab sekejap sebelum kita jawab soalan. Malam ni banyak kau jawab soalan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu taala, inilah kesempurnaan makrifat taala pada ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab imam yang empat juga, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali radhiyallahu anhum. Maksudnya mengenal Allah sebagaimana yang fardhu ain yang telah ulama-ulama sebut dan jelaskan di dalam kitab-kitab iman, kitab akidah yang tutup guru kita, ustaz-ustaz kita telah sampaikan, itulah maknanya mengenal Allah yang dituntut oleh syarak. Mengenal yang macam mana? Iaitu yang dihuraikan oleh ulama-ulama muktabar di dalam kitab-kitab. Itu cara dia. Ini yang dikatakan awal agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Allah. Dunia kediam. Yang sedihnya kita sekarang ini nak mati lele, tak ada lagi makrifatullah. Tak kenal lagi Allah. Padang duk cari harta je pagi petang. Katanya ulama mutaqaddimin awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Kerana Allah ni pencipta kita. Kenalah yang pencipta dulu. Lepas tu baru kita tengok keindahan ciptaan dia. Ni kita tengok keindahan ciptaan pencipta. Melacung situ, melacung sini, lambat ada cuti sekolah. Bawa anak, bawa cucu, bawa tu. Nak tengok keindahan bumi Allah. Dan Allah tak mau kenal. Berat nanah tu. Kenal Allah dulu, baru tengok kebesaran ciptaan dia. Padahal hebat dengan ciptaan Allah, tapi tak kenal Allah. Kata Imam Al-Ghazali, awaluma yajibu alal insan an ya'rifa man khalaqahu. Awal-awal yang wajib atas manusia itu ialah mengenal apa yang telah menciptakan dia. Siapa cipta kita? Hak tu kena kenal. Sang pencipta Allah Ta'ala. Jadi apa yang ulama-ulama sebut dalam kitab yang disyarahkan di surah masjid itulah akidah ahli sunnah wal jamaah yang intipatinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita kenal saja nama raja tapi tengok orang pun, kalau kita temu tak kenal lagu tu. Sebab apa yang kita nak kenal sangat Tuhan ni? Sebab dengan kenal Tuhan maka kita jadi takut kepada Tuhan. Tu hok lawan-lawan Tuhan baru ni. Tak kenal Tuhan baru ni bukan lawan pasti, lawan Tuhan. Betul tak? Lawan Quran, lawan Tuhan. Quran kata kena hukum wuduk, manusia kata dah boleh, dah relevan. Makna hok lawan Tuhan. Seksa lah orang yang lawan Tuhan. Bukan lawan ulama, Bukan lawan tok guru ke lawan ustaz. Bukan lawan dera, lawan Tuhan. Yang menciptakan dia. Oh, orang lawan Tuhan duduk dua ni lagi. Holiday Inn. Ha. Ke Kelab Mek duduk akhirat lagi. Ha. Ayam panggang. Ha. Jangan lawan Tuhan. Siapa yang bawa ajaran Tuhan, orang tu lawan, dia lawan Tuhan. Ha. Tak kira siapa bawa pun. Walau budak-budak pun mari khabar, maknanya hukum ni adalah haram. Kerana disebut di dalam Quran, orang ni lawan ramai-ramai. Ha, orang tu bukan lawan budak, lawan Tuhan. Kerana haram tu datang daripada Allah. Nah, Tuhan punya bumi. Ramai pun ni lawan Tuhan. Nah. Iaitulah pada ahli sunnah wal jamaah. Sunnah-sunnah ni mana yang ikut garis panduan Rasulullah, wal jamaah ikut ramai. Nah, yang ikut ramai. Dak wak pelik-pelik. Ada ni orang berakhir dia ilmu pelik. Ilmu dak wajib semayang ada. Nah, semayang dak wajib. Semayang niat wajib. Pergi ke Mekah dak wajib. Nah, ada tu orang ilmu panggil ilmu nukir, ilmu pelik. Kau tu duduk lapi lah ke? Nah, kalau ada lah kawasan kuatang ni, kalau kita tahu hak mana hak belajar ilmu dak wajib semayang, dak wajib puasa, dak wajib ke Mekah, kena letak nama dia di masjid-masjid dan surau. Tujuannya supaya dia mati, kita tidak semayang mayat dia, kerana haram semayang mayat yang murtad. Nampak? Kena sebar nama dia, hak mengaji ilmu isi ni. Hak kata dak wajib semayang, dak wajib puasa, ambil nama, alamat rumah mana-mana, bubuh di mana-mana masjid dan surau. Kerana kalau kita pergi semayang mayat dia, berdosa besar kita. Bukan kita nak ini dia, kita nak jaga, kita takut tersemayang mayat yang lebih hina daripada anjing. Kerana kata semayang tak wajib ni, duduk dalam abang api neraka dulu, kini dan selamanya. Sama juga dengan orang-orang yang menolak kewajipan hukum hudud, menolak kewajipan hukum kisah yang disebut dalam Quran dan hadis. Nah, iaitu mazhab imam yang empat juga. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Yang sebenarnya ramai imam-imam ni, tapi yang terkenal lah indal awam di sisi orang awam, empat orang ni lah. Bukan empat ni saja yang betul. Ada orang berpendapat empat orang ni betul, orang lain dah betul, salah gitu. Ni yang masyhur. Nah, masyhur empat orang ni. Pada sisi orang awam, orang mengaji ilmu fiqh dia kenal lah. Ramai lagi, ratusan lagi imam-imam mujtahid, imam-imam besar, imam-imam yang muktabar. Tapi kita bukan ahli dalam bidang mengaji fiqh ni, empat orang ni saja kita kenal. Nah, ha. Kalau orang kata imam mazhab Muhammad bin Idris, orang tak kenal lalu dah. Nah. Ha. Idris mana? Nah. Ha. Mu politik yang mau. Nah. Ha. Nah. Mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi? Hanafi. Syafi'i. Syafi'i. Ya kita. mana Pak Yah ni? Pak Yah tak hari. Ha? Mari tak Pak Yah. JKK negara mana? Ha? Tak hari. Mari duduk depan, ada depan. Ha, ni duduk belakang itu. Bang Biti saya kan. Boleh. Ha, mari duduk depan Pak Yah. Orang tanya saya, saya ni mazhab Muhammad bin Idris. Lepas ni pula. Yang kata Syafi'i. Ha, satu gitu. Muhammad bin Idris tu imam Syafi'i lah. Tak tak? Nama dia Muhammad bin Idris. Nah, kita dah tahu jarah mazhab kita. Berat nak namu semua ni. Nah, ha, tu yang nak mengaji tu. Sedap sangat kita Syafi'i. Nah, ha, tengok pada cari jangan. Ku cari Syafi'i. Ha, ha. Dah tak dia imam Syafi'i tu bukan nama dia. Imam Syafi'i tu nama Tok Nyang dia. Syafi'i tu nama Tok Nyang. Nama dia Muhammad bin Idris. Orang? Orang Gaza, orang Palestin, bukan orang Su. Ha. Nama batang tubuh. Jadi orang panggil gelar Imam Syafi'i. Tak, Imam Syafi'i nama lain. Dah dia boleh, dia lekat dengan nama Tok Nyang dia. Syafi'i, Imam Syafi'i. Nama Muhammad bin Idris. Tak, ha. Ada orang yang kena nama masyhur nama Tok Nyang. Ada orang masuk nama kapung. Tak. Ah, kalau ubuh nama ayah kau tak kenal. Macam yang yang baru meninggal dua minggu lepas. Tok guru hamba, tok guru tok imam kau. Nah, almarhum Tuan Haji Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani. Nah, Haji Abdul Rahman Kombing dah. Eh? Tapi kata Haji Abdul Rahman, dak kalau buh bin ayah kau tak kenal tu. Ha, kalau kenal Haji Mam Fatani. Sebut Fatani, sebut nama kampung, pakai kau kenal. Siapa mana-mana negeri kau kenal. Ada juga masyhur dengan nama kampung. Nah. Ha. Dak ubuh lah surat khabar. Ha. Ha, ulama besar mati dengan ilmu penuh dalam dada. Tak, 40 tahun mengaji ilmu dengan ulama-ulama di Fatani, di Mekah apa semua. Nak? Ha, dak ubuh nak suara abah. Kalau menyanyi 5-16 gebor. Nak kalau berjoget. Orang kata sesak nak marah. Sesak tu. Nak, kisah ulama dak ubuh pun dalam suara khabar. Ulama mati meninggalkan kita. Satu maknanya berita yang begitu. Apa benda ni cerah di langit tiba-tiba dipadamkan oleh Allah. Tak ada dah sebutir bintang. Tak ada berita benda. Nak? Tak ada berita benda. Ha. Oh, kalau penyanyi tak usah mati, sakit tunjuk dah. Oh, ni sakit ni. Oh, ni ngoyang. Oh, ni gila babi macam-macam pesen. Tak? Ha, artis punya pasal. Ha, tu kata, umat sekarang ini, nak? Tak nampak benda akhirat. Benda main saja, benda makan ketaruh ke anda. Tak? Ha, tu lah. Buka lah kalau dalam suat kapal hiburan habis 2-30 lah, lepas tu hak bak negara habis 3-40 lah. Nak tinggal sikit eh belakang nak ubuh nombor tertu. Ha. Ha. Ha. Imam Syafi'i gitu dah. Ha. Nak cari ganti ada dah ulama gitu ada dah. Nak cari ganti tak ada dah. Hak ada dia ganti pondok dia kalibang. Tapi sama macam dia. Oi. Tapak kasu dah situ. Ha. Ha. Dah tu baru tu ada baru ni. Dah nak banding dengan Tok Kenali. Nah, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Daud Fatani. Nah, Syekh Abdul Samad Falimbani. Syekh Ataillah Mekah. Tu ada mang ke dia. Pak belakang sikit Ibnu Hajar. Nah. Ada banding dah. Lening ada orang adil sikit, biarlah. Kita ke pakak pergi duduk ramai-ramai pakak ambil ilmu. Tak ada masa dah kita ni. Orang kau jahil tak mau, kau jahil. Jangan jadi macam dia kambing, dia kira nak cari kat ada makanan je. Eh, kat ada rupuk je. Nak, ha, tapi kambing pun cerdik pada orang. Kalau kita buat daun biru, tak makan kambing. Ha. Ha. Tak rani aku mana ni. Banyak onar lah ni. Eh, ha. Imam Hanafi. Orang India, orang Pakistan banyak mazhab Hanafi. Neh. Ha. Imam Hanafi nama bukan Hanafi, nama dia Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Urut sa. Neh. Ha, bukan nama dia Hanafi. Neh. Ha. Nama anak dia Hanafi. Hanafiah nama anak dia. Ha, Hanafiah. Kata setengah Hanifah. Jadi orang panggil dia Abu Hanifah. Neh. Ah, ha, gelar kunyah dia Abu Hanifah. Nah, Arab ni kalau anak dia hak sulung nama Hanifah, maka pak dia orang panggil Abu Hanifah. Abu ni maknanya ayahlah, bukan debu tu. Neh. Ah, ha, maknanya ayah si Hanifah. Abu Hanifah. Ah, ha, lah kau kenal dengan Imam Hanafi. Nama lain Nu'man bin Sabit. Nah, ha, nama Nu'man bin Sabit. Imam Malik dia tarikh dia wafat ni Imam Hanafi itulah tarikh lahir Imam Syafi'i. Nampak? Ah, tu Tuhan jatuh gugurkan satu bintang dan naik satu bintang yang lain pula. Nah. Nah. Siapa tahu tarikh lahir Imam Syafi'i tahun berapa? Dia sama dengan tarikh wafat Imam Hanafi. Nah. Ha. Siapa ingat? RM300. Sekilat dacing se. Nawi. Nah. Ha. Baru ni baru berebut 200 ya, 100 ya. La ilaha illallah. Nah. Ha. Tak tahu kita. Nah, sebab tu kita ni banyak duk mengaji benda lain. Masa sekolah kita tak? Tarikh lahir Mahatma Gandhi. Duk ngapa juga macam gecik kita. Bukan pok dara kita Mahatma Gandhi. Pijir pita benang secawak kecil. Ha, apa juga tarikh lahir dia, puisi-puisi dia, bodoh mau itu. Akhirnya, sejarah yang patut kita tahu, tak tahu. Tahun 150 Hijriah. Nah, tahun 150 Hijriah, wafat Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Nah, masa wafat Imam Hanafi ni tahun 150 Hijriah, maknanya bulan ditutupi oleh awan. Padahal malam tu malam purnama. Nah, tapi ditutup oleh awan yang sangat tebal sehingga tidak nampak. Rupa-rupanya ada seorang ulama besar diambil balik kembali kepada Allah. Imam Hanafi. Nah, oh hebat. Dia orang-orang lebih-lebih dia ada tanda lalu. Ada tanda. Nah, kita tak got cetong. Tak ada tanda benda beranak pun tak ada benda. Bahan tanah pun ada benda senyap gitu. Nah, gitulah kita. Nah, rupa-rupanya buat apa malam yang begitu hebat sepatutnya nampak kecerahan bulan purnama, rupa-rupanya ditutup oleh awam tanda berduka citanya alam ini. Nah, Allah Ta'ala ambil balik nyawa seorang yang begitu berharga. Tahun 150 Hijrah, wafat Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Nah, maknanya lebih kurang 1200 tahun dah. Ha? 1250 tahun lebih dah. 1300 tahun dah. Nah, dekat 1300 tahun dah mati. Nah, maknanya nama orang sebut lagi. Siapa ni orang sebut Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i. 1000 tahun dah mati. Nah, kita dah hati ada orang sebut dah. Hati lagi. Duduk nyawa dengan lagi popa-popa. Tak ada orang sebut. Orang kata, paklah pak, dah kenal, dah kenal. Dah kenal, dah. Paklah naiknya, dah kenal, dah kenal. Dah kenal juga. Nah, tak ada jasa kita yang besar. Nah, nak kita nama kita nak suruh orang sebut, biar ada jasa. Jasa baik, jasa jahat. Jasa jahat, orang sebut lah. Nah, macam Fir'aun, baik ke jahat? Tansri Fir'aun. Oh, jahat je, boh kata. Faham tak? Boh dia. Boh yang kepala pengak sekali. Tak kepala pengak dah. Kepala bubur lambuk tu. Nak? Jahat dia. Maka mati lama dah. 3,500 tahun. Dia sebut gila ni. Ha, jadi kita pilih lah. Kita mati kat kira nak suruh sebut nama kita. Kita banyakkan jasa. Tak kira jasa baik, jasa jahat. Orang buat sejarah jahat orang sebut tak? Nak, ha, baiklah nama baik. Nama jahat tak pakai kawan. Nak, ha, kita nak nama baik. Imam Maliki. Imam Malik, nama dia Malik bin Anas. Ha, nama dia betul Malik bin Anas. Nah. Ha. Dan Imam Hanbali. Imam Hanbali nama dia Ahmad. Nah, Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Hanbal. Orang kata mengenal lah Ahmad Hanbal. Tak kenal. Sambal tahu sambal. Oh, makan je bandar. Nah, Ahmad Hanbal. Orang panggil Imam Hanbali. Pengikut-pengikut dia. Orang ikut. Orang yang ikut pun ulama-ulama mazhab Hanafi. Hanbali. Orang panggil Hanabilah. Nah. Orang yang pun ulama-ulama yang ikut pendapat Imam Maliki. Dia panggil Malikiyah. Ya gitu. Kalau Maliki, Imam Maliki tu. Kalau Maliki ya, mana ulama-ulama yang cenderung mengikut pendapat Imam Maliki. Nah. Begitu tak dengan Hanafiyah, ulama-ulama yang ikut Imam Hanafi. Bukan Imam Hanafi, Hanafiyah tu orang yang ikut dia. Neh. Syafi'iyah, mana ulama-ulama yang cenderung pada Imam Syafi'i. Tapi kalau sebut Syafi'i kena tentu imam kita dah, Imam Syafi'i. Dari empat orang ni, banyak lagi. Ada Imam Laik. Ada Imam apa benda ni. Imam Haramain. Nah, ramalah. Imam Nawawi. Nah, Imam apa benda ni. Syairazi. Nah, ramah imam-imam yang besar. Nah, tapi yang paling terkenal lah pada sisi orang awam, empat orang ni lah. Nah, yang hebatnya. Hebatnya bukan kerana ilmu, maknanya ilmu saja banyak. Bukan ilmu saja, bahkan dengan segenap hal. Segenap hal dia, hebat Tuhan beri ke dia. Sebab tu Imam Ghazali tak boleh jadi Imam Mazhab. Dak padang dia kata nak aku nak banding dengan 4 orang ni, eh bukan. Padahal Imam Ghazali ni Allah tak ada dah sini. Sini aja Ghazali ada sambung. Imam Ghazali nak cari dua ni. Nah, orang kata Imam Ghazali, wahai Imam, engkau ni ilmu siapa penuh langit dan bumi, banyaknya kitab boleh karang. Kitab Imam Ghazali ni dia karang banyak dak banyak, kalau rembah atas kepala kita lepeng. Mana banyaknya, ratusan buah kitab, satu kitab apa puluh-puluh juzuk. Nah, dah kalau semua kitab sebeng karang saja Imam Ghazali. Nah, ha gitu semua. Pasal apa dak buka mazhab yang kelima? Biar orang ikut muatek. Eh, dak boleh. Ah ha, dak ada ilmu aku. Nak banding bukan ilmu saja, segala segi dia nak. Nah, memang sungguh ah. Neh, imam yang mula-mula Imam Malik. Neh, sezaman dengan Imam Hanafi. Nah, Imam Malik ni tu guru Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i. Nah, dia mengaji dengan Imam Malik. Nah, daripada kecil. Ketika berumur 9 tahun, 5 tahun hafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Nah. Kita 55 umur. Wai ge magdu bunyi. Sokok tinggi macam tukang masuk. Nah, nak 400 lebih sokok aje. Gua kita serekuk atas hidung. Nah, apa benda 55 tahun hari magdu. Nah, ada juga orang lelaki. Nah. 5 tahun apa Quran. Nah, 9 tahun tu kerja sebagai qari. Tiap-tiap orang yang mari dengar Imam Syafi'i baca Quran di yang rukun Yamani Kaabah memang menangis. Nah, siapa yang nak menangis terkenal cerita daripada Yamah mari, daripada Mesir, keras hati dia kata payah nak menangis daripada lalu benang. Dia tengok seorang budak duduk di penjuru Yamani, rukun Yamani dekat Kaabah, siapa dengar menangis. Imam Syafi'i ngaji. Nah, ha tengok ah. Ha gitu lawan Quran tadi, lawan ulama. Nah, orang ubuh gambar tok guru, lapuk dia bulat tinggi tahu tu. Jadi mesti dia dah pula. Ha, ha berat nanang dia guru tu. Ngaji dengan Imam Maliki. 15 tahun jadi mufti. 15 tahun. Kita 15 tahun duk nerak bomoh lah ico. Allah pengulapung duk berenang. Itik sekati berok terpela. Dok tahu benda. 15 tahun ni dak reti benda lagi. Nah, ha. Orang tanya dia bila runuh benda. Nung mati jumpa dengan Imam Malik. Haa, tu kata. Nak, orang lebih. Batu jangan sombong. Jangan kata benda ikut imam mazhab. Ikut Nabi ya. Haa, dia cakap ni. Nak, tu apa imam-imam mazhab? Toyota Wish WPT 6677. Menghalang lalu lintas 8 buah tersekat. Tak boleh nak tubik sikit je kena alih. Eh? Toyota Wish WPT 6677. Tolong alih sikit lah. Kerana 8 buah kenderaan tak boleh nak keluar daripada belakang ni. Sakup. Eh? Dalam masa 5 saat. Kalau tidak diterik dengan wing dengan kadar segera. Faham? Ha. Eh? Ha, tu lah. Jangan balik pun depan ni sikit. Eh? Ha. Jangan balik. Ha. Baik. Bermula menghimpunkan segala makna yang telah tersebut itu, iaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saudia bagi tiap-tiap Islam lelaki dan Islam perempuan berbanyak kali menyebut kalimah itu supaya tetap imannya kepada Allah dan kepada Rasulullah daripada dunia datang kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala perhimpunan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu i'tiqad, ilmu iman, ilmu kepercayaan. Sama ada mana-mana kitab ulama-ulama daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, tak kira tajuk apa sekalipun. Kitab Arab ke, kitab Jawi ke, kitab Arab Putih ke. Kalau dalam bab tauhid, dalam bab akidah, kesekaliannya tersimpul dalam dua kalimah syahadah saja. Sebab tu besar kalimah syahadah ni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam dua ni kalau kita huraikan ada segala-galanya yang disebut di dalam kitab-kitab tauhid. Beriman kepada malaikat, kepada hari akhirat, kepada kitab-kitab, kepada qada dan qadar, segala-galanya duduk dalam kalimah, dua kalimah syahadah. Dengan kita kata wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, padang seorang je Muhammad utusan Allah. Tak payah kata orang lain juga Rasulullah. juga mana kita mengisbatkan sekalian Rasul, sekalian Nabi adalah utusan Allah. Kerana marinya segala cerita-cerita tentang Nabi-Nabi yang dahulu hanya daripada lidah Nabi kita seorang. Kita tak ada dengan Nabi Musa yang beritahu kepada kita, kita wajib percaya kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nah, kita tak ada dengan kaum Lut, dengan Nabi Lut. Maka kita beriman dengan Nabi Lut, Nabi Muhammad. Mari cerita kita. Batu Nabi seorang ni saja padang kita sebut. Orang yang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kirim salam sampai kepada Nabi. Ya sahabat imam. Nama-nama yang paling banyak disebut. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu kita ni duduk dalam jalan yang benar kerana nak ikut Muhammad. Nung golongan saudara mara kita, adik kakak kita ramai lagi nung di luar sana yang menentang ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata wajib menjalankan hukum hudud. Anak-beranak kita luar nu duk pakak lawang tu. Siang kali kalau dia mati, dia mati katok tu. Mati sesat tu, mati menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Nabi Muhammad SAW kata haram dikumpulkan laki-laki dan perempuan untuk anjur konsert sokan yang melampau batas. Faham? Pembukaan aurat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Nabi kata haram. Umat sekarang kata molek. Pakak sokong ramai-ramai. Pakak ni tengok belakang semua. Ni semua orang derhaka kepada Nabi Muhammad. Derhaka kepada Allah. Maka sudah tentu menjadi sesat. Setuju ataupun tidak, tetap menjadi sesat. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina. Barang siapa tak ikut perintah Allah, tak ikut perintah Rasul, maka sungguhnya telah sesat, akan sebagai sesat yang sangat terang jelas. Nah, kita tak kata sesat pun, tetap sesat kerana Quran telah menjelaskan. Batu kita belajar, kita dengar ulama, dengar tok guru supaya kita tak jadi sesat. Hak bak cari makan, tok guru dah ajar tu. Ulama dah khabar. Ustaz dah ayah cerita pasal kita reti bak cari makan. Nah, tak usah kita hak duduk dalam bandar ni, nu duduk dalam hutang tau. Papua New Guinea tau, takkan luar, koteng-koteng. Cari makan dah. Anak 78 orang besar panjang. Jauh satu tak dang. Lipat tak. Burung dia tu, dia ubur sarung, dia tu sarung jagung. Papua New Guinea ikat tekok. Ayo tengok. Ha? Ya, tak mati. Ayo tengok. Ke kapung. Ha? Tengok nanti ni. Oh, ingat waris. Mana? Maknanya sampai telanjang gitu. Kemaluan ubur sarung jagung. Ikat tekok tali ni. Ha? Anak apa berderu, gemuk, tambung belaka. Tak ada. Pukri macam kita. Apa bulat macam ke timur sini anak. Makan homo. Ha dah. Bimbang dia buat jari makan. Betul tak? Mana panggang teru. Red India tu. Kenyam nyandok. Ha. Walik-walik ada. Tengah hari bahan tupar celup tepung. Nampak? Walik-walik ada. Tak garang. Pala se. Singgang. Nah. Walik-walik ada. Asal susah. Ha. Bak rezeki asal susah. Apatah lagi kita nak mendukung Islam, nak tolong Islam, nak ikut ulama-ulama, nak nak selamatkan Islam. Assalamualaikum. Nah, dan kalau Tuhan nak beri, ikut ulama, ikut tok guru. Nah, pakai kereta mesti, pakai kereta BN. Kalau Tuhan tak beri, sokong maknanya pemimpin zalim ni daripada muda sampai ketua hondakak buruk semua. Ada tak? Ahli tetap semua hidup. Dia kabur ke kecucangan. Kalau saya ke takdir kata bila mati tubik semula aku kubur, saya nak masuk juga pasti ni. Mana pagi tu semua ni. Nak. Orang dah kat urut ni. Orang dah kat urut. Nak tak tabung ni toh. Takut tak jetak. Pagi tu sila dengar kat Tok Guru ngajar pakai kereta apa benda BMW RM750,000. Nah, kita sokong orang zalim, sokong orang jahil daripada muda sampai ketua abdi kanak cucu dah cacang teru. Tangga depan ada tangga dah kuat dak kat kejung. Kuat dak? Ha tu. Rasa susah. Ha? Yang kita susah ni, apa yang dituntut kepada kita? Nah, dalam perjalanan yang begitu jauh. Ha tu kita bimbang. Tak sepatutnya kita susah. Kalau hak bak rezeki, hak jamin dah kita susah, mana kita dah berapa settle otak kita. Tak berapa comel. Tak berapa tu. Faham? Atok mereng. Ha, lepas tu kata Syekh Atta'illah dalam kitab hikam beliau, ijtihaduka fi ma dumina laka wa wa taksiruka fi ma tuliba minka dalina alam timati fi qalbi minka. Apa benda ni? Engkau bersungguh-sungguh duduk cari benda yang telah dijamin rezeki kamu. Nak lebih sangat, takut sangat, hak jamin dah. Kemudian kamu cuai daripada perkara yang dituntut ke atas kamu, tanda kebodohan dan butanya hatimu itu. Ha. Nah, bukan kata tak ambu makan minum, tak ambu piti. Nah, ha. Siapa tak mengaji, tak mari surah, tak mari apa. Sama dengan dengan hayawan. Nah, kata hayawan marah lu. Nah, carilah ilmu. Nah, tak ambu pergi kat, kat kita, kat, kat kerah. Ni kat lembek. Boleh pilih. Bukan wajib dengar dengan seorang untuk guru ustaz je. Boleh pilih. Tak. Ha. Pergi kat lembek boleh? Tok guru lembek tak keras sikit pun cari lah. Kalau tepuk lima kerapa, haa haa, ada tok guru begitu. Tapi takut tak, tak seronok ha, nak ngaji, takut jadi syok ha. Ha. Ha. Ha, dia begitu. Jadi perbanyakkanlah ucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni pula lah yang menjadi kalimah yang paling berharga. Kalau tak sebut, tak sah masuk Islam. Oh, kapi nak masuk Islam? Tak sah, kena sebut ni. Dia kata, tak apa, saya tak mau sebut, saya nak baca ayat kursi 14 kali, tak jadi Islam. Saya nak baca surah Al-Baqarah 80 kali, tak jadi juga. Mesti ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dua ni jadi Islam. Faham? Batu kena jaga balik dua ni. Tak sebut dua ni, tak sah bang. Tak sebut dua ni, tak sah semayang. Nah, semayang tak mau sebut kalimah syahadah, tak sah. Bang, tak mau sebut nama Nabi Muhammad. Bukan sebut Nabi Musa kali hari ni, bang. Tak jadi apa. Tak, tak sah kata Nabi Idris. Nabi Musa tak jadi apa. Nah, tetap dah. Baca orang katanya ulama-ulama, nama yang paling banyak disebut pada alam ini, nama Muhammad. Min ha min dal. Nah, ha, min ha min dal. Muhammad paling banyak disebut pada alam ini. Dah bang, berapa puluh juta surah ada seluruh bumi ini. Nak? Ha, kat kita dah beribu dah surah. Negeri Pahang. Negeri Terengganu beribu dah surah dah asyik masjid ni. Nak? Seluruh dunia? Bang? Nak? Surah Hadari pun sebut Muhammad. Dah sebut Idris. Bang? Kak rumah kita ada surah Hadari. Dia cap biru semua. Biru semua. Habis dengan atak, dengan kapek, dengan kipas. Habis biru. Siapa kenyataan luar tu ada papan dan dia buat. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Kan jangan tengok rambut-rambut banyak tidur. Seluruh dunia buat jadi biru kok. Macam gemayak tu duduk dalam lautan biru jadi. Nah, ini kuat sungguh lah. Kuat sungguh. Tak ada orang ngajar, tiga orang dia panggil Ustaz Hadari main ngajar. Tiga orang tengok, tiga orang klik tengok. Nah, dah ustaz tiga orang, memang jabat agama tak bayar. Dia kurang-kurang 15 orang baru bayar. Nah, dah tiga orang awak kan ni tulis 16. Faham tak? Dalam 8-12 orang lagi nak, siapa dia? Tak ada pun pendengar hantu. Banyakkan sebut dah. Datang daripada dunia kepada akhirat. Kita ni dalam perjalanan bah yang sangat besar. Tapi oleh bah kita ni besar sangat tak sedar. Nah, sekali-sekali bah kita kena lepeh, dia goyang bumi baru pasang. Kita naik bah ni. Bah ni bah dunia. Perjalanan menuju ke alam barzah. Kita dalam perjalanan hukmo. 4 kali transit sampai syurga neraka. Nah, besar sangat kapal yang kita naik, kapal bumi ni, tak sedar pun sebenarnya sedang berjalan ke akhirat. Nah, baca kita kena sedar sebelum tak sedar. Anu tak sedar sama orang tu. Sedar tak sedar dalam kubur lagi. An-nasu fi dunya niyamun. Manusia kebanyakan di dalam dunia sedang tidur. Faiza mata intabaha. Bila masuk ke dalam lubang kubur, barulah terjaga fana dima. Maka menyesal di situ. Ni ramai-ramai ni orang tak kenal tikus semayang. Nah, orang duk sibuk bawa tikus semayang nak pergi surah, nak pergi masjid. Dia pegang tangan awet. Nah, orang dengar tengah bilang fitih, orang tengah beli. Tengah maghrib, duk beli, duk apa, tak ada hak dia. Nak semayang, tak ada hak. Ah tu siang dia. Neh. Nabi kata, aksiru min kauli la ilaha illallah. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Kalimah yang paling afdal sekali, zikir yang paling afdal, mengikut pandangan yang paling kuat isi ulama, la ilaha illallah. Dalilnya orang tanya, Nabi bersabda kepada para sahabat, afdalu ma kultu wan nabiyuna min qabli. Seafdal-afdal kalimah yang aku sebut dan segala nabi yang sebelum aku sebut, kaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Zikir lain nombor dua belaka. Hak paling lebih la ilaha illallah. Nah, batu perbanyak. Aksiru perbanyakkan sebut. Tidak mesti duduk sila. Nampak? Duduk boleh. Tidur boleh. Duduk atas motosikal boleh. Tunggu lampu merah. Nak tangan tukar jadi hijab. Nah, dah sama kau kita sapa tu. Oh, merah pula. Nasib baik tak biru. Faham? Dan kalau biru tidur situ dah. Faham? Merah. Ha, betilah kita situ. Nah, dah ke kanan, kiri, depan. Tak ada 3 minit. Dah 3 minit kalau kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Setan pun lari, hati pun bersih sikit. Kalau bersih dah, kau bersih lagi. Kalau hitam letung, ada kelabu sikit. Kalau kelabu, ada awal cerah. Nah. Banyak mana nak sapa ke lapu hijau? Ramanya dah 40 kali kot. Nah. Malam-malam lagi bagus. Sapa kat lapu merah, orang kita pula seorang. Nah, nak pergi tak berani, takut kapit. Nah, tepi pula ada kubur. Nah, pukul 3 pagi. Ha. Kuat sikit. La ilaha illallah. Itu. Faham? Ha, biar bergepa kubur. Ha, dah? Nah, itu pun takut dengar. Nama-nama Allah ni itu takut. Nah, ha. Batu gampang mau ni. Bah pengundi hatu. Pengundi hatu mari. Ha. Orang sekat, dia lari apa semua. Nak, nak konar balik, nak awak lari. Dah kalau nak betul lah nak pergi melancung. Melancung dia mesti orang mengundi. Lepas tu dia kata nak pergi kursus. Kursus pun dia ada hari-hari orang mengundi. Kursus apa? Faham tak? Ha. Mana rakyat ni tak semua orang bodoh lah. Nak. Tak semua rakyat bodoh. Tapi ramai lagi yang masih bodoh. Faham? Ha. Ikut ke TV tu. Dia kata kezoleman. Nampak keganasan di Rusila. Bukan. Tak tak benda. Orang boleh duduk saja-saja. Tak. Orang berkumpul. Dia pun mari. Nah, bas. Kita beritahu mana ini pengundi hatu. Disyoki pasal apa dalam keadaan nak pergi ke mana ni. Pada hari mengundi baru balik nak pergi ke mana. Tak. Nah, kenapa tak turun pada rumah masing-masing? Dah kalau IC turun alamat di rumah, apa nak turun-turun? Apa nak turun di ni pula? Tak, nak turun setempat. Neh? Jadi dia ambil tu, buat lari. Nak iring juga nak pergi tempat mengundi. Jadi akhirnya orang halal. Bila orang halal, nak, dia tembok pemedih mata. Bila tembok pemedih mata, habis anak orang, kapung orang. Mana boleh kapung orang main tembok-tembok gitu. Nak, awak dengan molek. Bila dia tembok ikut si sekali, jadi budak-budak, ada benda lah. Tak ada senyata lah. Lawang dengan kayu ke. Kelatannya. Buahnya muda. Yang muda tak. Yang tua. Yang muda balik. Nah. Lepas tu hak kediang tu. Dia tunjuk. Oh jahat. Kita rakyat pun tak. Orang mari rumah kita. Kampung kita. Lepas tu orang pelakon atak. Pelakon anak ayah kita. Lepas tu kita tengok saja. Buat apa? Balik buat gitu. Kita tengok saja lah. Nah. Kan kita lawang. Kan kita balas. Something mana mari masuk kapung pelakon orang tu pelakon ambil berkambur biasa-asa mesti kita balas ada lesung pelakon lesung ada lembek pelakon lembek nak ha gitu lah tapi ditunjuk hak orang kapung balas saja hak dia buat mula-mula tak tunjuk nak ha ni kata kita bertilah jadi orang bodoh jadi orang cerdik pula alhamdulillah neh ha orang bersegur tak bodoh dah neh ha orang negang tak gok negang gok agak mamang lah agak mamang agak mamang berat nanang tu mamang habis pak-pak dong nak Tengok ada takbir borak kau. Gok. Tok ating pali haliang ni. Nah. Ha. Gok orang berserah aku. Nah. Ha. Pak paham mau mamang. Dungung aku dungung. Dungung. Nah. Ha. Malah dia mamang. Datang kepada akhirat nak keluar daripada dunia. La ilaha illallah. Nak keluar daripada dunia. Datang kalimah dia. Batu budak yang baru beranak orang azan. Nampak? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Siti Fatimah azana fi udhunai Husain. Atau kama qala Nabi mengazankan pada telinga Husain, cucu Rasulullah. Mana budak-budak ni akan sebut dua kalimah syahadah pada telinga dia. Nah, kerana dia datang kepada dunia mendengar dua kalimah syahadah. Begitu juga bila nak keluar, dia dengar dua kalimah syahadah. Dia nak dengar kalimah yang terbaik. Kalimatut tayyibah. Nah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dia sebut. Nak keluar daripada dunia. Datang, dengar tu, balik dengar tu. Cuma tak sunat lah kita baca ha? Muhammadur Rasulullah. Kerana memada dah dengan nak balik ini dengan isbatkan ketuhanan. Kerana pendek dan sedikit sangat masa yang masih tinggal. Nah, kerana nak jimat masa dengan nyawa yang berada di hukum, maka cukup dengan satu kalimah. Tidak kita panjang-panjangkan. Nah, kalau nak kira panjang, suruh baca ayat, suruh baca Yasin ya. Nak tengok pok mandar nak cipok, pok baca Yasin, pok baca Yasin. Ha, nyanyi dia baca Yasin tu, kau panjang. Dah dah bahas suci Quran tu. Nah, jadi dipendekkan la ilaha illallah. Nah, ha. Lebih afdal daripada langit dan bumi. Maha la ilaha illallah. Nah. Ha, lepas tu nah kalimah-kalimah yang disebut oleh para nabi, kita sebutlah tak usah malu. Nah. Ada dia kata benda duk takbir sama kat ceramah. Nak. Ha, ni kita tasbih ni raya bengong ni. Tak. Dah bengong dah solat. Cakap duk diam sudah ha. Takbir ni kerana hidayah. Tiap-tiap kita dapat hidayah kita bertakbir kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Betul tak? Allah Taala kata dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan nama Allah. Kerana Allah telah memberi hidayah kepada kamu. Wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu menjadi umat yang berterima kasih. Nah, nanti kita dapat satu kemenangan. Kita bertakbir kepada Allah. Dia tak tahu ala, saya ni berat. Nah, dia nak bertakbir. Nah, ha, dia tengok kita duduk takbir, dia sakit hati. Memang. Lafaz Allahu Akbar, bila dilaungkan dengan kuat, maka menyakitkan telinga orang yang syirik dan orang yang munafik. Gitu. Itu dalil. Nah, bukan kata orang kafir takut. Rimah takut. Rimah aku. Kita jumpa rimah tengah jalan. Dalam hutang lah. Nak. Ha, nak cari buluh nak pasal dera. Ha, tak lama dah. 2012. 4 tahun lagi. Nak. Ha. Pas piala dunia, piala Europe pula. Ada nyundi. Nyundi pula kita. Nak. Ha. Jadi tengok turun pun dari curang tu, rimah depan muka dah. Tak usah ni, pala dia besar lagi. Dah. Ha. Dalam 3 piku. Duduk je. Ha. Mata usah lah tenis mata. Rimah. Nak buat kan ni? Nak anggil dia keke? Mana tu? Ya keke. Memang licin ni makan. Ha. Nak buat kan ni? Nak sebut nama benda? Palala. Nama diri. Nama ketua cawangan. Allahu Akbar lagi. Tak percaya tu kan? Tapi jangan minta jumpa rimah. Jangan kata lama. Tak jumpa rimah. Nak test kali. Jangan. Takut dia takbir dulu. Tak. Jangan. Dia wah perak saja. Tapi tak percaya. Kena percaya. Kalimah yang digeruni pada langit dan pada bumi. Allahu Akbar. Sungguh. Tapi sebut dengan kuat. Jangan perlahan. Imamah dia. Nah, pasal dia dalam keadaan kejut tengok kita, kita pun kejut tengok dia. Takbir biar kuat dengan tajwid. Allahu Akbar. Lagi. Nah, takut. Ha. Muak bahang lagi. Nak oleh ada. Mu sebelah aku sebelah. Ada. Jangan main nama Allah dengan main. Hatu pelesik lagi. Nah. Dah cahaya tu. Sebut nama manusia. Panah. Sebut. Ha, tengok. Rima pun. Nah. Buk ah. Ataupun nama sahidang. Nah. Masa itu Allah Ta'ala dia. Nampak? Dalam suatu hadis yang Imam apa benda ni Suyuti sebut dalam kitab beliau yang disyarahkan oleh Imam Munawi, suatu hadis yang kita lupa matanya, yang bermaksud bila kita tersesat pada belah padang belantara dan tidak ada tempat untuk kita memberitahu seseorang, tak, maka tidaklah kita bertempik menyebut nama Allah ataupun memanggil hamba Allah untuk memberi pertolongan pada kita. Tapi sebut nama Allah dengan kuat. Nak. Itu lah. Tidak duduk seorang itu dengan hutang. Nak. Tapi itu mana melaungkan nama Allah. Nak. Tambih. Maka bila hasillah iman itu dalam hati seperti yang telah tersebut itu, maka ketahui pula oleh Muhammad Talib bahasanya menuntut ilmu dan semayang dan lain daripada keduanya itu wajib atas orang Islam, lelaki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka atau sahaya. Batu belajar ilmu, ilmu agama adalah suatu perkara yang wajib. Tolong beritahu adik kakak kita, hak di luar sana, hak masih duduk di rumah, mari belajar agama. Nah, mari belajar akidah kita sendiri sebagai suatu tuntutan wajib daripada pihak Allah yang menciptakan kita. Bukan ulama, tok-tok guru, ustaz pandai-pandai kata wajib, tetapi Nabi SAW sendiri telah meninggalkan banyak hadis-hadis yang memberi isyarat kepadanya, kepada bahawasanya menuntut ilmu agama adalah perkara yang mesti. Tak dapat tidak, tak ada pilihan bagi kita. Lebih penting daripada ilmu akademik yang kita sekolahkan kepada anak-anak kita, lebih penting daripada ilmu yang maknanya apa benda ni, pemuda-pemuda kita duk belajar di kolej-kolej, lebih penting daripada ilmu yang ada di universiti-universiti di luar negara. Ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, mengenal sah batas sembahyang, mengenal halal dan haram, dan ilmu akhlak, mengetahui adab-adab yang baik supaya selamat kita dunia dan akhirat. Tapi maknanya manusia akhir zaman ni dia lupa. Nak dilupakan dan sengaja buat lupa. Maka kita tengok tok ramah sekarang yang susah hati. Kalau anak dia tak pandai ilmu akhirat, dia susah hati. Anak dia tak pandai ilmu dunia. Kalau ibu bapa kita ada jadi macam tu, maka tolonglah beri nasihat kepada ibu bapa kita. Kalau dia telah mati, maka kita banyakkan istighfar untuk ibu bapa kita. Mudah-mudahan Tuhan tidak seksa azab ibu bapa kita dengan sebab mereka itu tidak memperkenalkan kita kepada ilmu-ilmu agama. Itu sebagai satu dosa di sisi Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Menuntut ilmu agama adalah suatu perkara yang wajib, yang fardu atas kalian orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Tak ada kira parti mana sekalipun, raja ataupun menteri. Menteri besar hak jadi dah, hak tak jadi lagi. Semua kena wajib belajar belaka. Hak mana hak kalah dah, hak mana hak jadi almarhum dah, hak mana hak baru naik, tak kira. Wajib belajar agama. Di mana kot bandar, di mana-mana. Nah, atas rumah, bawah rumah, di surau masjid, Tuhan tak tanya. Bapa tak buat di masjid, buat surau je, Tuhan tak tanya. Ataupun kita belajar di rumah, bapa tak belajar di surau, tak. Tuhan tanya belajar ataupun tidak. Nah, belajar ataupun tidak. Sebab kita akan melanggar banyak perkara kalau kita tak tahu. Seorang pekerja yang mengendalikan mesin di kilang-kilang pasti akan dikursus dulu. Sebab apa dibuat kursus untuk pekerja ni? Kerana dia sayang kepada pekerja ni dan dia sayang kepada mesin kilang tu. Dan apa kalau tak kursus? Pekerja ni boleh putus tangan, jengkreng bahan kera dan mesin pun licing, punah janang habis. Sebab tu dikursus dulu. Dalam kursus punah janang dibuat mesin. Maka begitu juga dengan kehidupan di dalam dunia ini. Penuh dengan ranjau-ranjau halal dan haram. Penuh dengan penipuan. Nah, penuh dengan hatu dan pengundi hatu. Nah, maka kita tak dapat tidak. Kena dikursus dulu di depan ulama-ulama. Belajar fiqh, belajar akidah, belajar halal haram. Belajar begitu begini. Supaya perjalanan hidup kita tidak terjadi macam orang yang tak reti mengendalikan mesin. Bahan di mesin putus tangan, putus perut, putus kepala. Nah, maka kita minta kepada Allah, panjangkan umur kita, jangan matikan kita lagi, biadang belajar apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Boleh lagi 10 minit ke boleh? Eh? Kalau setengah jam ni? Boleh tak? Ha. Baik. Ini pengumuman sebelum kita jawab soalan. PAS Cawangan Balut Makmur akan mengadakan jamuan kesyukuran bagi meraihkan kemenangan dalam PRU 12 baru-baru ini. Majlis akan diadakan pada 30 hari bulan Mac ini, hari Ahad. Bapa dah buat hari ni. Anggaran tetamu seramai 3,000 orang. Anggaran perbelanjaan RM6,000. Malam ini dilancarkan kutipan sumbangan khas bagi majlis tersebut. Kita nak kutip RM6,000. Dah? Sumbangan boleh diisikan ke dalam tabung yang diedarkan. Jadi tolong geroklah tabung. Kita lancarkan derma untuk buat majlis sambutan kesyukuran kemenangan kita yang Allah beri. Walaupun tidak banyak, tetapi mesti kita syukurkan juga. Nah, sebab kita ni menang atau kalah, kita menang dah kerana duduk atas landasan yang benar. Maka apa yang kita dapat, walaupun nikmat ini begitu sedikit dibandingkan dengan negeri Kedah, negeri Perak, negeri Selangor, tetapi kita kena tunjukkan tanda syukur kita juga kepada Allah. Nah, jadi tolong derma, jalanlah kotak tu. Tak kotak, tak ada? Tak ada kotak? Tak pakai kotak lah. Kotak duduk diam situ. Pakai kotak laju sikit. Jadi tabung-tabung yang ada tu pakai letak lah. Nah, letak. Bukan letak tabung, letak duit dalam tabung. Dia kira, tak ada. Jazakumullah. Jadi Allah juga yang akan membalas kepada kita. Nah, jadi kita tolong sedekah, kita dah kita juga makan hari. Nah, kita juga yang bagi makan kenduri. Nah, dia nak makan kenduri free tak mau. Tak. Kalau belah Terengganu tu yang kita herangnya parti PAS saja dia buat kenduri lain, rebuh kubah, rebuh lembu, sampai kecil kepala-kepala lembu. Lalu tengok orang PAS. Mana apa? Main nak kelek pisah golok amal ni. Tu dak meretoh lagi. Maknanya rahmat Tuhan beri, nikmat yang melimpah ruah. Nah. Kalau dah boleh meretoh, 8 kerusi je. Nah. Tapi ladang yang bawah. Nah. Kau macam nerang. Nah. Memang dah gaul juga mu. Tu batin. Tengok pada berdaya buku terus tak pala. Nah. Nah. Rebah lama. Kemarin di Tiamang 7 ekor, 12, 12 kawah. Nah, tiap-tiap hari pada datang nak pergi. Kalau datang nak pergi. Nah. Banyaknya. Rebah lama, lembu kubah, lembu kubah, lembu kubah. Itik sahaja, bapak mau itik. Tengok. Barisan Nasional belum buat mana-mana jamuan lagi. Tak buat benda lagi. Dan kedai pun tak tubik minyak air lagi. Tak tubik terus. Nah. Apa pelik dah tertang tak ambuh. Ambuh lari ni. Nah. Nak terbang juga. Bukan kata rakyat dah tak mau. Raja pun tak ambuh dah. Tak kerti bahasa juga. Nah. Tak kerti. Raja dah hormat aja. Nak juga. Nak juga. Nak pulang. Oh, saya berserah kepada kodak dan kadar. Gak kata selapuk di sisi lain. Nah. Kodak dan kadar lagu mana? Bahan rasuah kata rawa sekali. Nah, lepu tanah orang gitu ni habis projek bahan mak saudara, mak pupu, anak dua pupu habis licik bahan dia belaka. Nak lagi. Nah, sotang tak ambuh dah. Jangan buat lagu tu dah orang tak ambuh. Beti-beti ya. Nah, cari beti-beti sawi. Nah, cakup belakang-belakang rumah. Mukaya lah kan. Nak juga. Maksudnya tak reti basi. Soalan ni pertama. Bolehkah muslimat urus jenazah? Mandi, solat, kafan dan kebumikan. Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Sebab orang lelaki kapur tu tak ada. Tak ada orang lelaki kapur tu. Mati belaka, kena tembok. Ataupun buat lari di belaka dah jadi pengundi atu. Tinggal orang puan belaka. Nah, maka berlaku kematian. Boleh orang puan. Tapi kalau mandi mayat. Memanglah kalau mandi jenazah tu perempuan. Mandi tu kan mandi perempuan lah. Nah, macam laki-laki mayat laki-laki tukang mandi, tukang mandikan mayat mesti laki-laki. Melainkan isteri suami yang boleh. Nah, isteri kita mati, suami yang mandikan tu boleh lah. Lain jantina boleh. Suami mati, isteri mandikan. Apa yang boleh masa hidup, maka boleh masa mati. Nah, masa hidup boleh tak? Maknanya kalau suami kita mandi, kita tolong gonyok isteri. Boleh tak? Ha? Boleh tak? Pok nama muda, pok boleh? Nama muda? Pok enggak? Pok enggak nama? Pok enggak? Ha, betul pok enggak. Nah, pok aje nak mandi, rokuan gonyok. Tak aje. Dah kali aje gonyok haram tak? Tak. Kita mandi, isteri kita haram tak bagi sabung kita. Gonyok-gonyok, tak haram. Tolong jiru. Tak, dah kalau kita, kalau isteri kita pula mandi kita dah haram. Nah, makin mayat itu kau. Dia gitu. Nah. Tapi nak cari dua. Ini kita, isteri solehah tu. Isteri solehah kalau suami mandi, ho, dia tolong gonyok. Nah, dia gonyok kat mana lagi bang, tak siapa bang. Oh, dia gonyok. Nah, dia buat sabung tu isteri solehah. Isteri solehah ni kalau pagi-pagi kita bangun, dia siap dah tuala, berlipat. Nah, buru gigi tu dia pun dah obat datang. Cak mukmin. Selipar daripada bilik kita ngadak sandas tu. Nak cari mana? Waktu 8,000 sebesa. Nah, tu baru tu isteri. Leni kita bangun tidur, dia tak bangun ni. Tuala cari-cari jumpa celah poket. Tuala. Poket besar tu. Anda buat cak didi malang. Kita pakai je kot belah dari-dari. Nah, bergerak ke puan. Dengar dah, oi. Nah, tengok pada nikah jangan. Nanti kita kabur. Tu, tu cara dia. Tuala siap dah pagi nak lipat dalam keadaan molek. Bubuh soflang. Kalau boleh spray, body spray tu sikit. Di tuala. Obat gigi tu bubuh dah atas beruh gigi. Kalau buruh gigi, buruh gigi lah. Atas sabuk, buruh atas sabuk. Atas gila lah. Nak. Selipar ngadak dah. Masuk tu bila kita mandi tu, dia tolong gonyok. Nak, dia gonyok kat ni, gonyok kat tu. Gonyok kat ni, gonyok kat tu. Nak, biar rata. Dia kabur kat belakang sikit lagi tak kena air. Dia pun terus cucu apa semua. Nak, tu baru tu. Payah apa nak buat gini. Kalau isteri mandi, tak suruh gonyok, kita gonyok. Faham tak? Tu tak payah suruh. Nah. Jadi boleh. Lain daripada hak mana hak tidak sama-sama sendiri, suami isteri boleh. Kemudian nak urus jenazah, nak kapang boleh kak. Mayat orang puan tukar kapang, orang puan lah. Dengan orang lelaki pula tukar kapang, melainkan suami isteri. Nah. Cuma solat dan masalah tanam. Tu orang lelaki. Ni bukan kerja orang puan. Semayang mayat orang lelaki. Kalau ada orang lelaki nak pakai semayang mayat puan, bida'ah. Malaikat rafuan dibenarkan semayang bersama-sama dengan jemaah laki-laki duduk belakang. Umpamanya panggil orang daripada masjid surat semayangkan jenazah ke mak kita. Kita sebagai anak perempuan nak semayang juga. Nak budi kita terakhir kepada mak kita. Tanda balas jasa. Dia semayang duduk belakang. Nak duduk belakang. Pernah dah belakang 40 orang, 30 orang ke? Kita duduk belakang. Kalau tak muat, dia duduk dalam bilik. Bukan itu bilik. Mengadap kepada mayat. Nak? Jadi boleh rafuan. Jangan buat orang puan suku benar no, dulu lepas tu lelaki. Kalau nak buat suku boleh. Habis jamaah laki-laki. Baru anak-anak kawan-kawan keluarga perempuan buat semayang suku. Sebelum turun mayat. Hal laki-laki tadi turun dulu. Kerana kaum muslimat nak semayang mayat. Boleh. Nah. Dan itu yang sepatutnya. Mak kita kan. Ayah kita. Dan kita sebagai anak perempuan pun semayang dia mayat. Dan dalam rumah kita dah. Lain nak pergi surat. Jadi bina'ah pula. Pergi semayang mayat orang puan. Nah. Kemudian masalah ke bumi kan tak boleh. Tak usah kata nak tolong piku, orang puan piku jenazah gerak nenang. Orang puan tolong piku. Dia gambar bodoh biar lokam tu. Nak dia rasa berat pada bawa mau. Nah. Tapi sekarang ni tunggu. Apa hari tanam ramai orang puan pergi hukumnya haram. Bidah tu. Tak boleh. Orang perempuan nak pergi kubur biar habis besar dua orang tanam. Petang sekarang dah mai ajak adik, ajak mahram seorang, ajak suami. Nak tunjuk, nak kenal kubur mak, kubur ayah. Boleh pergi. Itu pendapat jumhur ulama. Jangan pergi masa orang tanam. Ramah sangat orang. Jadi fitnah. Nah, jadi fitnah. Sekarang tu yang berlaku. Dulu Pasar Barat, Kuala Lumpur, Johor. Sekarang Patranu lah. Ni Teranu. Lali ada. 60 orang lelaki usul jenazah. Belakang 15 orang awet. Nguluk becu. Pak kening jala biru. Pok sini tanya jatung macam-macam pesan. Nah, jadi fitnah. Fitnah. Kalau bila pagar hidup kat pagar, pagar kubur. Tubuh nampak nampak kepala cetek tubuh kubur. Nah, orang nak bawa tu sampai kali lebih nampak kubur. Dia tengok tangan dia, jeluh pada lalu nampak kubur. Macam-macam pesan. Sebab orang puang tak ada. Dia bagi jadi jeng lah tu. Nah, orang puang kan. Lain, dia semangat lain. Tengok di markah ada orang. Dah kudus tengah pagi makan nyandara. Mana ada orang lah. Dapat abdi dera. Ada orang tak bangun. Cakap pada petang tu, tiga empat orang. Lepas tu tangan tak lain. Mari aku puang sarang tanya kat apa. Bangun habis lah ke. Haa tak. Gagah mula. Puang kata dah tak gini nepek lah ni. Oh nak nepek ni. Haa. Gagah mula. Ramai kau puang. Oh. Nak-nak tu imam. Kau galak. Tak. Kau tak imam ni. Haa tak. Haa. Dah boleh dia. Ada satu hari tu kita baca talqin. Orang puang tu kan ibu tika baca talqin. Ibu tika kan baca talqin, ibu tika nak baca doa sikit tu ke mayat kan. Orang puang anak si mati. Baju sisa labuh pula kolam. Ha tak? Dia tukar apa tika? Duduk ustaz. Ha apa tika? Berat nandang tu. Nah, kita nak bahan tayak awal talqin. Ya. Jangan main kau puan yang main. Nah. Dia power ranger dia. Nah. Aduh lah. Nah. Nah. Jadi kita baca soalan. Satu jam dah. Baik. Mana ni? Ni benda. Saya seorang postman, dia kata. Masalah saya banyak menerima surat seperti dalam sampul surat ini. Patutkah saya hantar surat ini kepada penerima? Bagaimana hendak mengatasinya? Dia terima surat gini. Dia postman ni. Eh? Surat dia. Surat nombor ekor. Surat ni. Ini dia pakai surat gini pula. Nah. Jumpa dengan Tok Chan ni, Tok Chan ni, Tok Chan ni. Nah. Boleh ramah, boleh kena nombor ekor. Boleh batu macam-macam masalah. Masalah penyakit, masalah anak kita, bini kita. Saya masalah tempat kerja. Nah. Dan dia ni pandailah Tok Chan ni. Orang minta nombor ekor memang kena. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 kena semua nombor. Jadi surat-surat ni dia ada sebenarnya perniagaan dia ni untuk beri penasihat saja, nasihat tentang segala-galanya lah tu cara negara ni. Nah, benda ni haram. Nah, pokoknya haram. Yeah. Jadi apa yang dapat bakar jelah, buang dalam tong sampah. Koyok buang dalam tong sampah. Ni benda-benda karut belaka. Syirik. Orang percaya syirik dan benda ni terang, benda jelas, benda derhaka kepada Allah. Nah, kebaikan, kehebatan, teka kena nombor ekor. Banyak lah ni dia tulis pasal lain. Kadang dia tulis pasal lain. Dia banyak cerita-cerita tu. Nah, ada yang maknanya tak baik dengan suami. Jumpa dengan Tok Chia ni. Nah, jadi baik ni suami. Siapa nak suruh syirik belaka. Nah, ini main perdaya syaitan belaka. Lepas tu dia kata kalau kita tak buat guana. Kalau kita tahulah isi lagu ni. Maka kita tak boleh atur. Haram kita atur. Faham? Walaupun kepada orang kafir tak boleh sebut. Nah, kerana kita ni tak boleh tolong-tolong dalam perkara maksiat. Mulakan kita tak tahu isi kandungan. Kita ingat surat yang molek. Maka kita tidak berdosa di sisi Allah. Dah? Apa hukum mengundi di Malaysia? Ada orang kata zaman Nabi tidak mengundi. Tolong terangkan. Ulok doh. Dah? Ada tapi tak, tapi yang kata ni bukan ulama, bukan orang alim, orang biasa saja. Jadi sepatutnya kita jangan dengarlah orang biasa lagu ni. Dia orang biasa ni macam-macam ulasan. Belum ngundi, ulah lagu ni yang ni macam-macam cerita pula. Nah, macam-macam spekulasi lah begitu ni. Ini hak rakyat orang. Dia berani cakap. Nah, dia bukan tak ada, dia tak ada autoriti, tak ada kelayakan dia nak cakap. Dia kata mengundi tak ada dalam Quran, tak ada dalam Islam. Dah. Banyaklah. Tak ada dalam Quran, tak ada zaman Nabi. Dah. Macam-macam. Dah hospital ada zaman Nabi. Dah mana pergi hospital? Sagi hospital, negak dalam lokal kan, sakit. Faham tak? Tak ada kedai zaman Nabi. Ni tak ada kipas. Mana yang buka kipas? Mana yang buat ekor? Tak ada lah ke dalam ibu? Tak ada zaman Nabi? Siapa yang kata benda tu tak ada zaman Nabi maka tak boleh buat, oh tu orang memang sejahil-jahil manusia. Maka jangan kita dengar orang yang jahil. La naftaril jahilin. Allah kata hendaklah kita nekat berkata kepada orang jahil ni, kami tidak mau berkawan dengan orang-orang jahil. Mu cakap ni mu jahil. Nah, ha, kalau main tak ada dalam Quran, tak boleh buat, jahil sungguhlah orang ni. Jahil dan bodoh. Neh. Ha. Banyak benda dalam tak ada dalam Quran yang haram buat dan halal buat dan wajib buat. Dia tak mesti tak ada. Ada yang benda tak ada sebut dalam Quran, haram kita buat. Tak? Ada juga. Ada benda yang tak ada dalam Quran, wajib kita buat. Umpamanya dalam bab semayang. Dalam Quran ada sebut tak tentang memberi salam? Ada sebut tak? Tak imam, tak ada tak? Tak ada sebut. Dalam Quran ada sebut. Dia kena memberi salam semayang. Dan kalau tak beri salam kan ni, ni tak asyik ha? Dan sebut dalam Quran tak? Nah, saya sudah pun kata dah mengundi bila raya tak ada dalam Quran, dah lewat. Dah beri salam semayang mana ada dalam Quran? Tak salah salam lah. Dah kata kan ni, good morning. Kata gitu. Kata gitu. Ha? Ha. Jadi belajarlah, belajar agama. Neh, belajar. Dah rugi belajar. Neh. Apakah dosa juga akan kena juga kepada kita bila kita pemimpin membuat mungkar? Bila pemimpin, pemerintah melakukan maksiat, kezaliman, kita tidak bertanggungjawab, kita tidak berkongsi dosa dia. Melainkan kita tahu dia tu memang melakukan kemungkaran, kita lantik juga. Maka bagi itu, maka pada ketika itu, kita berkongsi saham sama segala maksiat yang dilakukan oleh pemerintah. Yang tak berdosa ni, pemerintah ni kita tahu dia memang benci kepada judi, benci kepada arak, benci kepada kezoliman, cukup adil kepada rakyat. Kita pun pimpin, lantik dia sebagai pemimpin, kita beri undi kepada dia. Bila dia berkuasa, dia melakukan kezoliman dan derhaka maksiat, kita tidak berkongsi dosa, tak terlibat kita. Ha. Tapi sekarang jelas, nah, memang jelas pemimpin yang suka kepada maksiat, suka ke joget, suka ke repuang. Hak paling besar raba repuang. Tak puas raba peluk pinggang pulak dah. Nah, kita tengok. Nah, tok-tok imam wak dak rapat. Ustaz-ustaz hak kena beli pun wak jang mata. Nah, habis kena beli. Kerana sedikit upah yang sedikit sebagai nak usi periuk nasi anak-anak. Hinanya manusia lebih hina daripada lembu kambing. Sanggup mendiamkan kezoliman kemungkaran. Bahkan memberi sokongan. Walaupun Nabi telah berkata, walastu minhu. Dia bukan, aku bukan daripada nabinya. Nah, walaisa minni, dia bukan daripada umat aku. Orang yang tolong pemerintah yang zalim, sokong, masuk dalam api neraka. Sama ada menteri ataupun siapa-siapa, ah, ha, doktor ke, tok imam ke, maulana ke, syekhul Islam ke, tak ada kira. Menyebelahi orang zalim, masuk dalam api neraka. Bahkan dalam satu hadis kursi, kalau Nabi melakukan kezoliman, maka Nabi akan dicampak dalam api neraka. Nabi tu anak buh dalam api neraka, tapi Nabi maksum, suci daripada dosa. Tak? Itu siapa bencinya Allah Ta'ala kepada kezoliman. Kalau Nabi dia melakukan satu kezoliman, Allah akan cabut pakaian kenabian, dihumban masuk dalam api neraka. Dah cerita? Nak? Labi cayang eh? Nah, ha, patutlah tolong kabarlah bagi-bagi mereka yang memberi undi kepada orang yang melakukan kezaliman baru-baru ini supaya bertaubat dengan segera, mudah-mudahan sempat mati, sempat taubat sebelum mati. Nah, kerana dosa memberi sokongan kepada pemerintah yang melakukan maksiat adalah sama dosa dengan menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama juga dengan hukum dia kecing berok di atas Quran dia sendiri. Nah, ha. Apakah hukum seorang ahli perniagaan menggunakan pelaris? Jawabnya, tengok keadaan apakah pelaris tersebut. Ada kalanya pelaris tersebut halal di sisi syarak, ada kalanya haram. Neh, ha. Kalau dia maknanya membaca ayat Quran niat supaya larislah kedai dia, maka setengah ulama mengatakan haruh yang demikian itu. Seperti mana seorang yang membaca Yasin niat supaya maknanya murah rezeki. Neh, ha, maka itu adalah pelaris yang dibenarkan. Ada kalanya pelaris itu haram, seperti tangkal-tangkal yang digantung yang dia sendiri pun tak tahu benda maksud, itu hukumnya haram, hurafat. Faham? Ha. Ada kalanya pelaris itu haram yang berupa manusia, dia buah pelaris. Dia buah awek lah kedai dia. Nah, ha, ni laku ni. Mi goreng tak sedap. Kerah kereta macam rata rezek ni orang. Ha. Tapi dah pelari ada 3 ekor awet. Pusat sembuh belakang. 3 ekor. Keluar bawah sikit pada punggung. Meleleh macam nak berok. Nah, ha, Allah memang kita tergi dah gitu. Allah kata mak lempik. Nah, ha, cuma pihak bola kocek apa. Nah, dia gitu. Ah, pelari lagu tu haram. Eh, banyak kedai lagu tu. Banyak kita terlang tengah-tengah jalan-jalan, jalan jauh, tengah-tengah malam mesti. Lagu mesti ada. Nah, ha, dah tak tahu kedai. Mari tanya tu, Allah, pelik jalan tu pelik dah. Nah, oh, baju ketak lemak ni. Baju. Nah, ketak lemak. Dengan gayanya gitu, mulut pacongak ni. Ubuh gitu. Sini hijau, sini biru, sini sama, sini putih. Nah, berelik-elik tengah malam. Rupanya pelari kedai. Ah, hukumnya haram. Ada tuan kedai yang memperniagakan anak dia sendiri jadi pelari. Ada? Anak dia suruh pakai seksi. Anak dia suruh pakai seksi. Suruh pakai tangan lah. Lengah sakuk. Oh. Lengah sakuk gitu je. Nak? Oh, lah kita orang lelaki tengok. So, cakap besar tu imam. Kilah karis mula tu tengok. Faham tak? Main-main lebih kurang tu kalau nah, tali aluh ni. Umur 17. Putih selepu. Hak di rumah macam dodo. Faham? Akal tak kurang. Nah, dia gitu. Itu haram pelari yang itu. Nah. Pelari yang terbaik. Nak kita buat semayang hajat. Panggil orang surah masjid. Makan free semalaman. Biar orang kenal surah kita. Berkat doa semayang hajat. Doa selamat. Dah. Kemudian makanan sedah. Kedai kita bersih. InsyaAllah murah rezeki. Dan berkat. Walau sikit barakah. Nah, tapi kalau jenis pelari lagu tu banyak boleh kejap geng-geng habis itu. Saya pernah tanya kawan sama ada dia pernah terima syahadah sekali sama hidup, tapi ada yang tolak sebab dia dah mengaku Islam sejak dilahirkan. Apa hukum orang yang tolak talqin syahadah? Baik, talqin syahadah ni tidak wajib bagi orang yang telah mengucap dua kalimah syahadah. Tak wajib. Perkataan mereka yang mengatakan wajib kena ajar talqin syahadah ni hukumnya adalah salah. Faham? Salah. Ulama tak kata wajib. Talqin ni mana ajar syahadah. Neh, kalau orang yang nak mati, kita ajar syahadah tu sunat je. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Lakinu tu fi'il amal. Al-asul bila amri yufidul wujubah. Asal fi'il amal ini memberi makna wajib. Tapi di sini makna sunat saja. Nah, malainkan orang kafir yang nak mati tetapi dia panggil orang Islam supaya ajar kalimah syahadah, maka di situ talqin menjadi wajib. Ha tak? Kalau sama-sama Islam, dia kata aku mengucap dah, aku Islam dah, waktu tak ada masalah. Nah, cuma janganlah kita jawab gitu kalau orang ajar kita suruh mengucap walaupun kita Islam dah, mana tahu kita ada buat salah. Dalam masa di tidak sedar, dalam masa lepas, masa lampau, kita nyanyuk, kita kita galik, kita lalak, kita lara. Nah, pasti Nabi kata, jadidu imanakum. Perbarukan selalu iman-iman kamu. Sebab takut-takut kita terbatas iman, kita tak tahu. Nah, aktiru min kaulila ilaha illallah. Perbanyakkan sebut kalimah syahadah ni. Jadi kalau ada terbatas, maka tersambung semula. Itu maksudnya. Jadi jangan kita tolak. Jangan bila kata, mucaklah. Ucap apa? Aku dah ingat kuadah lah cikgu ucap. Ha, ada yang jawab gitu. Nah. Ha, InsyaAllah lah saya ucap. Nah. Ha. Tapi kat orang mati jangan kata ucap. Terus kata la ilaha illallah. Jangan kata ucap. Nah. Sebab Nabi kata la ilaha illallah. Nabi kata lakinu mautakum asyahadah. Ajarlah orang yang nak mati kamu mengucap. Tapi terus la ilaha illallah. Makhlu kauli dia la ilaha illallah selalu. Ajar nak mati, pergi kat tengah. La ilaha illallah. Perlahan. Jangan kuat. Jangan tepik kat telinga dia. Nak. Ada orang dia tepik kat telinga. Nak, jangan. Dia sakit. Nak keluar roh. Sakaratul maut. Teruk daripada lenyek di kereta giling. Siapa sini raja lenyek di kereta giling? Ada? Ada orang. Sakit lagi. Masa nak keluar roh. Maka perlahan. La ilaha illallah. Perlahan. Nak, itu cara yang betul. Maknanya kalau kita belajar agama ni semua jadi comel belaka. Setiap hal jadi comel. Nah. Ha. Ada orang dia okey nak mati. Dia okey. Eh, mu kena tak kena dah aku ni. Hei, dia jauh aku ni. Apa ye? Ha. Okey. Nak kenal lagi nak bahan tanah lah pun. Ha, kenal apa? Nak hati dah kan. Ajarlah ngucap. Masih segar je kenal mengalang ni. Nun, teluk cedok. Pak kenal mengalang. Kenal, berkenal-kenalang. Tak? Ha, nak mati tanya kenal cedok. Macam muka dia lawa. Kerja di Kuantan balik Johor Bahru. Ada ustaz kata tak boleh jamak. Sebab balik rumah ibu bapak sendiri. Gini, kalau rumah kita anggap rumah kita lagi, maka tak bolehlah jamak. Kalau kita tak anggap dah sebagai rumah kita cuma sejarah sebab kita tumpah darah situ dulu. Kita nak meletak di kuatan dah. Balik ke rumah jalan rumah mak, jalan rumah ayah. Bolehlah jamak kosar. Ha, tapi kita anggap masih juga sebagai kampung halaman kita, dah boleh jamak kosar. Itu pendapat yang mutamad hari. Sebab orang walaupun dia tak duduk dah kapur di rumah dia, tempat dia asal dia duduk, tapi hatinya ada situ lagi. Cuma kerja sini dah anggap macam kapur dia. Ni tempat cari makan, dia anggap itulah tanah-tanah tupor dia. Nah, tapi ada orang yang telah berpindah ke kuatan, dia anggap dia ada benda dah. Cuma dia arah-arah je lah. Maka waktu tak boleh jamak kosong. Hak ni ustaz ni kata. Faham tak? Tapi kalau kita anggap negeri kita pergi rumah tempat tinggal kita lagi, tak boleh. Nah, macam Rabi ni 4 orang, 4 rumah duduk. Nah, ha, duduk perak, perak tak? Perlis seorang. Duduk di Melaka seorang. Ha? Ha, Johor. Terengganu. Orang. Duduk. Pak ni dia pusing apa? Ha, pak-pak tu kalau siapa? Pak-pak tu pak negeri ni? Tak boleh jamak kosong. Bukan masuk negeri, masuk kosong mungkin rumah tu. Faham lagi? Pak ni ada tempat tinggal dia belaka. Nampak tak? Ha. Soalan seterusnya. Kedua, kaki ibu saya telah dipotong kerana kencing manis. Sekarang ibu saya terpaksa diangkat setiap kali untuk berwuduk dan lain-lain. Ini memerlukan sentiasa ada orang untuk menjaganya setiap masa. Ada pendapat menyatakan bahawa dalam keadaan itu, ibu saya diharuskan untuk menjamakkan solahnya. Harap dapat berikan penjelasan. Baik, kaki ibu dia kena potong. Ha. Kena potong boleh tahan ni. Jangan buat isang kena potong. Orang nana ada piti tu. Dia ni kecil manis dia ni. Potong kaki nak mau. Nak? Ha, kecil manis. Kena potong kaki jadi masalah nak bangun kecil berok. Payoh nak ambil semayang. Payoh. Nak? Maka nak jamak semayang boleh ke tak? Jumhur ulama mengatakan tiada jamak dengan sebab sakit. Melainkan mazhab Maliki dan beberapa orang ulama yang mengikut pendapat beliau. Jadi kalau kita nak buat juga, nak jamak dalam rumah kerana sakit berat seperti ini, maka hendaklah kita ikut pendapat tersebut. Maka sah. Ha? Ha? Kerana al-umuru idza daqat ittasa'at. Perkara-perkara itu bila sempit sangat dilonggarkan hukumnya. Asal tak boleh pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tak. Tapi ada khilaf, khilaf tu rahmat bagi kita. Maka kita, tapi sakit berat jangan sakit rengang. Sakit gigi yang mokdoh. Nampak? Siku darah sikit yang baru ni naik pokoknya katun dera. Jamak juga rumah. Tak boleh tu. Ha? Sakit berat lah yang kena potong kaki, potong kepala macam-macam lah. Nah, potong tangan, sakit, pecah habis tubuh-tubuh, belanggar aksiden. Nak, ha, berat-berat. Jadi boleh jamak. Nampak dah? Boleh jamak. Maksudnya lepas mayang jamak, lepas mayang zuhur, mayang asar. Kosor leh jamak leh. Tangi gong kosor lah tu. Nah, kosor lah dok leh. Jamak sahaja. Nak? Ha. Tapi kalau kita nak cenderung nak ikut pada pendapat jumhur ulama tanpa ikut pendapat Maliki, kita sembahyang hujung waktu. Boleh. Kerana nak ambil wuduk 3 kali ke hok. Nak turun tanah, nak usul, nak golek. Nak bukan ada rumah sama. Nak sibuk ni mari-mari. JKK. Mana? Dah. Jadi, caranya kita buat dekat nak habis waktu. Ambil wuduk, nak masuk waktu dah. 15 minit lagi nak masuk waktu, sembahyang zuhur. Lagi masuk waktu asal, dah asal wuduk. Sembahyang asal pula. Faham tak? Tak mau ambil wuduk 2 kali pasal mak ni sakit nak akak, nak buang paper apa semua. Ha, tu cara boleh tak? Neh, jangan pergi masuk waktu. Hujung waktu. Nampak lagi? 15 minit nak masuk waktu asok, payah luhur. Neh, mandi siap mandi apa semua, wuduk apa semua tak? Tukar paper apa semua, payah luhur. 15 minit mak duk wirik-wirik lah, gabang-gabang asok. Payah asok pula, wuduk yang satu. Kalau tidak baru semayang tu akan ketuk pula lagi nak susah pula nak usul bilik air. Mok pula makan banyak gemuk. Nah, kalau cek tak tu. Nah, tu cara boleh juga. Hak tadi taklid mazhab Maliki buat solat jamak tu dalam satu waktu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.